Bab al-haya'u minal iman. Bab al-haya' minal iman. Bahwa malu termasuk bagian daripada iman. Baik, dan ini juga merupakan salah satu prinsip Ahlussunnah, keyakinan Ahlussunnah yang penting, al-haya' minal iman. Karena al-haya' tempatnya di mana al-haya'? Fil qalb. Ya. Al-haya' tempatnya di al-qalb. Kemudian akan tampak pula dalam amalan-amalan, akan berpengaruh di dalam amalan-amalan. Wal haya' syu'batun minal iman. Qala Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Baik. Thiqatun mutqinun min athbatin nas fil muwatta. Thiqatun mutqin min athbatin nasi fil muwatta. Ya. Sebelumnya kita sebutkan dulu ada Muhammad bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ya, itu juga periwayat kitab Al-Muwatta. Nah, ini juga Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi juga salah satu periwayat kitab Al-Muwatta. Bahkan min asbatin nas fil Muwatta. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Ya, Ibnu Majah tidak. Ya. Ashabus Sunan illa Ibnu Majah. Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidhi dan Nasa'i. Qala akhbarana Malik ibn Anas. Nah, Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijrah. Malik ibn Anas al-Asbuhi المدني إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المثبتين إمام فقيه عن ابن شهاب tadi kita lewati siapa man ha الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الزهري Ibn Shihab Az-Zuhri Al-Madani An Salim Ibn Abdullah. Salim Ibn Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Salim Ibn Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab العدوي القرشي ثبت عابد فاضل ثبت عابد فاضل كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت ثبت عابد فاضل كان يشبه بأبيه beliau diserupakan dengan ayahnya yaitu Abdullah bin Umar fil hadi was-samt dalam yakni perilakunya ya dalam perilakunya. Baik, dan beliau ahadul fuqaha as-sab'ah. Kemarin kita sebutkan al-fuqaha as-sab'ah, beliau juga salah satunya. Nah, ada khilaf di antara ulama, namun sebagian ulama menyebut juga beliau salah satu dari al-fuqaha as-sab'ah. Baik, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An abihi an abihi. Ya. Man abu? Ha? Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Naam, ma'ruf. Ma'ruf bi hirsihi ala ماذا اتباع السنة. طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. Artinya, marra ala rajulin, bahwa Rasulullah SAW melewati seseorang minal ansar, dari kalangan ansar. Wahuwa ya'idhu akhahu, dan dia sedang menasihati saudaranya fil haya, dalam bab malu. Nah, maksudnya menasihati di sini menegur, seolah-olah menyalahkan begitu, ya. Kenapa kamu malu begini, malu begitu? Di riwayat yang lain, dari jalan yang lain disebutkan, yu'atibu akhahu fil haya. Ini lebih jelas. Yu'atib itu jelas menegur, ya. Menegur dalam sifat malunya. Ya. Jadi seolah-olah menyalahkan, kamu terlalu pemalu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, ketika orang itu menasihati seperti itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, da'hu, biarkan dia. Jangan dimarahi, jangan ditegur. Dia punya sifat malu, bagus. Ya. Da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya al haya', sifat malu itu minal iman, bagian daripada iman. Fa innal haya'a minal iman, sesungguhnya rasa malu itu bagian daripada iman. Nah, jadi wadih dengan jelas Nabi menyebut fa innal haya'a minal iman. Maka Al-Bukhari mengambil kata-kata ini sebagai judul bab ini, al-haya' minal iman. Iya. Yeah. Wallahu a'lam bissawab. Sementara kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.